Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Ikhwani fid din, hafizani wa hafizakumullah. Di poin yang ke-6 sudah kita sampaikan pada pertemuan terakhir bentuk dari isim kana. Bentuk dari isim kana itu berarti sama saja dengan bentuk yang ada pada mubtada. Karena isim kana itu asalnya adalah mubtada yang kemasukan kana. Sehingga bentuk-bentuk dari isim kana itu meliputi isim mu'rab, yang kedua meliputi isim mabni. Isim mu'rab ya yang sudah kita ketahui bersama. Kana al-ustadu qa'iman. Adalah pak guru berdiri. Al-ustadu dikatakan isim kana. Dan kategorinya mu'rab al-ustadu. Kenapa dikatakan al-ustadu mu'rab? Karena dalam keadaan tertentu bisa dibaca al-ustada, bisa dibaca al-ustadi. Sehingga dikatakan mu'rab. Yang kedua, isim kana bentuknya adalah mabni. Mabni ini yang meliputi seperti domir, ya, isim isyarah, isim isyarah, kemudian isim mausul. Domir ya, yang dicontohkan di sini seperti asbahtu ya, mutafaila. Ya, menjadilah pagi hari aku mutafaila, berharap akan kebaikan. Baik. Yang bentuk isim mabni yang lainnya contohnya adalah amsa hadzal maridhu mustariha. Menjadilah sore hari orang sakit ini mustariha, lapang dada atau beristirahat. Taib. Hadza ini dijadikan isim amsa. Sedangkan al maridhu itu badal dari hadza. Fahimtum ikhwan? Taib. Kita lihat poin yang nomor 7. Ta'tabiru af'alul muqarabati warroja'i wasyuru'i min akhwatikana. Ta'tabiru teranggap af'alul muqarabah, fi'il-fi'il muqarabah, fi'il-fi'il yang memiliki arti dekat. Warroja'i, dan fi'il-fi'il roja', roja' berarti pengharapan atau berharap. Wasyuru'i, dan fi'il-fi'il syuru', syuru' berarti mulai atau permulaan. Termasuk dari akhwatnya, saudara-saudaranya kana. Ya, jadi saudara kana ini semakin banyak. Ya, saudara kana semakin apa? Banyak. Masuk di dalamnya fi'il muqarabah, fi'il roja, dan fi'il syuru'. Faham ikhwah? Baik. Wa hadhil af'alu hiya, dan fi'il-fi'il ini adalah perhatikan satu baris atas, kada, kariba, aw syaka lil muqarabah. Ini adalah untuk muqarabah. Apa tadi muqarabah? Dekat. Ya. Ini artinya berarti yang menunjukkan sangat dekat. Kada, hampir-hampir. Kariba au syaka juga artinya hampir-hampir. Ya. Yakadul barqu yakhtafu absarahum. Kilat itu hampir-hampir menyambar pandangan-pandangan mereka. Kada yakadu. Plus taib. Nah, kada di sini dikatakan fi'il muqarbah. Yakadul barqu yakhtafu absarahum. Hampir-hampir kilat itu menyambar absar mereka, pandangan mereka, penglihatan mereka. Tep. Kariba aw syaka dikatakan maknanya juga sama, hampir-hampir. Tep. Baris yang kedua. Asa hara ikhlau laqa lirroja, untuk harapan. Berarti untuk harapan ya semoga, mudah-mudahan. Itu kan namanya apa? Harapan. Asa hara ikhlalaqa lirroja, harapan. Kemudian baris yang ketiga, kalian kasih nomor saja biar lebih mudah. Syara'a ansha'a akhoda taufiqa ja'ala habba lishurur. Ini untuk permulaan, memulai. Sehingga kalau ada lafad-lafad ini, itu harus diperhatikan dengan baik. Dari sisi apa ya Pak? Ini berarti artinya adalah permulaan, memulai. Akhada Muhammadun amalahu. Muhammad memulai pekerjaannya. Akhoda itu kan mengambil, kalau kita artikan secara bahasa yang lain, akhoda itu mengambil. Tapi bisa diartikan memulai. Syara'a itu artinya syariat, mensyariatkan. Tapi bisa diartikan memulai. Jadi siapa? Ja'ala itu artinya menjadikan. Ja'ala menjadikan. Tapi suatu saat artinya bisa memulai. Jadi melihat apakah susunannya mubtada khobar atau bukan. Jelas? Baik. Wa hadhihi al-af'alu, dan fi'il-fi'il ini baik muqarabah, roja maupun syurur, tarfa'u, ia merufa'kan al-mubtada'a, mubtada'a. Watansibu, dan ia menasubkan al-khobaro, khobar. Perhatikan catatannya ikhwah. Wa yakunu khobaruha da'iman jumlatan fi'liyatan, maka menjadilah khobar dari fi'il-fi'il ini selalu bentuknya jumlah fi'liyah. Selalu bentuknya jumlah fi'liyah. Fi'laha mudhari. Fi'ilnya adalah mudhari. Bentuknya selalu apa? Jumlah fi'liyah. Dan fi'ilnya bentuknya fi'il mudhari. Atau lebih pastinya fi'luha mudhari. Fi'ilnya adalah mudhari. Jelas? Jadi nanti kalau ada akhwatnya kana, temannya kana berupa muqarabah, roja atau syuruh, maka fungsinya sama seperti kana, Namun di sini khobarnya senantiasa dalam keadaan bentuknya jumlah, itu pun jumlahnya fi'liyah, itu pun fi'ilnya mudhari. Mislu contohnya, kadatis syamsu tasruku. Kadatis syamsu tasruku. Hampir-hampir matahari itu terbit. Asyamsu ismu kada, marfu' dengan dhamma. Tasruku jumlah fi'liyah sebagai khobar kada. Kita lihat di itu aja yuha, di papan tulis biar terekam dengan baik. Kita lihat contohnya dulu. Kada, kada ini temannya siapa? Saya tanya dulu, kada temannya kana. Tapi kada ini termasuk kelompok fi'il muqarabah. Jelas? Fungsinya sama, merufakan mubtada, menasobkan khobar. Jelas? Mubtadanya menjadi isimnya, khobarnya menjadi khobarnya. Kada. Namun ada catatan, kalau kada atau kelompok muqarabah atau yang lainnya pula, yang roja ataupun syuruk, itu syaratnya apa? Khobarnya harus berbentuk jumlah fi'liyah dan fi'ilnya fi'il mudhari. Kada asyam, asyam itu mu'annas majasi, maka harus diberi tanda mu'annas. Kada, ini tanda mu'annasnya, asyamsu. Baik, apa ya Pak? Tasruku. Tasruku. Tip. Kadat asyamsu tasruku. Perhatikan, ini kan sukun ya, di alnya kan sukun. Sukun ketemu sukun kan tidak bisa dibaca. Maka cara bacanya hidupkan dengan kasroh. Jadi kadatis syamsu. Tak ini menunjukkan kalau asyams itu mu'annas. Nah, ini namanya isim kada. Isim kada. Plus tadi syaratnya apa? Kalau kada dan temannya kada ini, syaratnya khobarnya harus apa? Bentuknya jumlah fi'liyah dan fi'ilnya harus mudhari. Perhatikan, tasruku di sini adalah khobar kada. Khobar kada. Kita lihat, apakah khobar kada itu jumlahnya fi'liyah? Iya. Jumlahnya fi'liyah. Apakah fi'ilnya mudhari? Iya. Tasruku. Susunannya fi'il plus fa'il. Fi'ilnya apa? Fi'ilnya ini tasruku. Fa'ilnya apa ya? Pelakunya apa? Dhamir apa? Mustatir. Mustatir apa? Mustatirun apa ya? Jawaz. Jawazan. Apa takdirnya? Takdiru apa ya? Hiya. Hiya ini kembali ke syams. Hiya ini tanda tanya ini menunjukkan hiya kembali kepada syams. Jelas? Paham? Nah ini contoh yang ada dalam buku. Paham? Contoh lain yang sudah kita baca dalam ayat tadi. Apa? Yang gadul. Apa ya? Bar barku, yakadul barku, ya tofu abad sorohum, yakadul barku yaktofu abad sorohum, ya apa tidak? Kada yakadu, ini sudah kita tahu fi'il muqarrabah, jelas al-barku sebagai isim yakadu, isim yakadu, paham? Taib. Berarti sisanya apa ini nanti? Sebagai khobar yakadu. Khobar yakadunya bentuknya apa ini? Fi'il plus fa'il. Ini maf'ulun bihi. Plus ini mudhafun ilaihi. Baik. Ya. Bantulis. Syarat dari khabar kada dan tempat-tempatnya, kalau dikatakan kada berarti yang kadu sama, karena itu ada fi'il mudhari'nya. Paham ya? Jelas? Taib. Paham belum musuh Yusuf? Paham? Taib. Seperti kana yakunukun, itu kan ada matinya, mudhari'nya, amarnya. Nah, ini pembahasannya ada di halaman berapa ini? Itu. Di poin ketiga ya, karena ada ditinjau dari tasrifannya ada madi, mudhari dan amr. Al-barku itu isim yakad. Nah, khabarnya itu kan harus dari bentuk jumlah fi'liyah. Yakhtafu absar. Yakhtafu itu fi'il. Fa'ilnya mana fa'ilnya? Domir, mustatir, jawazan, takdiruhu, huwa. Huwa kemana? Huwanya ke al-barku. Bisa kasih ini ya. Jawazan takdiruhu apa? Huwa. Huwanya kemana ya, Pak? Ke al-barku. Dan kalian harus ketahui yang sudah kita sampaikan dahulu dalam pembahasan khobar berbentuk jumlah. Khobar yang berbentuk jumlah itu harus mengadu domir yang kembali kepada mubtada. Paham? Jadi kalau gak ada yakadunya kan tetap al-barku yakhtofu absorohum. Mubtada khobar kan gitu. Kalau gak ada yakadunya. Ya dah. Ya dah Ifa. Kalau gak ada kadat, berarti kan asyamsu tashruhu. Kan susunannya mubtada khobar. Ya, asyamsu tasruku, ini ketika enggak ada kadatnya. Ini mubtada, ini khobar. Khobarnya berbentuk jumlah fi'liyah. Kalau khobar berbentuk jumlah fi'liyah harus mengandung domir. Domirnya itu sebagai fa'il yang kembali kepada mubtada. Sama ketika ada kadat juga sama. Mau aslinya itu mubtada khobar kemasukan tanah atau yang lainnya. Paham ya? Sehingga kalau pembahasan mubtada khobar sudah dikuasai dengan baik, di sini enggak ada kesulitan. Cuman ganti nama saja. Mubtadanya diganti nama isimnya. Khobarnya diganti nama khobarnya. Hukum berubah. Hukumnya itu berubah. Berarti kalau di sini hukumnya sebagai apa di sini? Ini khobar kada, berarti fi'il fa'il. Gitu ya, jumlah fi'il fa'il fi mahali nas nasbin khobar kada, fi mahali nasbin khobar kada. Kenapa dikatakan fi mahali nasbin? Karena bentuknya jumlah. Begitu ya, Pak. Ini nomor 7, masih banyak beberapa poin. Dan ini poin ini lebih banyak harus diingat. Intinya untuk poin yang sedang kita pelajari ini, kalian harus ingat susunan mubtada khobar dulu. Paham ya? Jadi khobar itu nanti ada yang berbentuk mufrad, ada berbentuk ghairu mufrad, itu khobar. Kalau mufrad satu kata, ghairu mufrad berarti bentuknya nanti jumlah ismiyah, jumlah fi'liyah, dan syibhul jumlah. Itu khobar. Lah yang akan diambil oleh kelompok kada dan teman-temannya itu yang jumlah fi'liyah. Enggak semua khobar. Jelas? Tapi yang jumlah fi'liyah. Itu pun fi'ilnya harus mudhari. Paham ya, Pak? Nah. Jadi tidak asyamsu syaraqat misalnya. Tidak boleh dalam bentuk fi'il madhi. Tapi bentuknya fi'il mudhari. Nah, direkam dulu ya dengan baik, diingat-ingat dengan baik. Nah, kita jangan menambah dulu di poin 7, jangan menambah dulu supaya tidak terbebani dengan pembahasan berikut. Karena pembahasan berikut ini kelanjutan di pembahasan nomor 7, tapi harus dikuasai dulu. Tep. Gimana? Fi'il mudhari majrurnya mansubnya dengan fathah. Terus la tanda mansubnya mana? Tasruku tanda mansubnya kan enggak ada an, enggak ada lan. Kan pernah so fi'il mudhari kan an lan idzan kailamu kailamul juhud hatta. Paham? Lah mungkin yang dimaksud oleh kalian, bukankah khobar itu harus mansub? Kan begitu. Betul, khobar kada itu harus mansub. Ya, khobar kada memang harus mansub. Kenapa di sini kok tasruku tidak tasruko? Katanya khobar harus mansub. Nah, karena ini bentuknya jumlah. Kalau khobar yang harus masuk itu kalau bentuknya khobar mufrad. Maksud enggak khobar mufrad? Zakana al-ustadu qaiman. Nah, itu kan bentuknya mufrad khobarnya. Satu kata. Kalau ini kan khobarnya dua kata, fi'il dan fa'il. Kalau khobarnya bentuknya fi'il dan fa'il, ya seadanya jumlah di situ. Kalau jumlah fi'liyah, ya seperti ini, fi'il dan fa'il. Lah fi'il mudhari itu dinasobkan kalau ada penasob. Bukan kedudukan nasob di khobar itu yang akan menasobkan fi'il mudhari. Bahasa saya bisa dipahami? Bukan kedudukan sebagai khobar kada yang akan menasobkan fi'il mudhari. Fi'il mudhari tetap seperti fi'il mudhari. Dan fi'il mudhari kalau tidak ada tanda penasobnya tetap dibaca rofa. Tak, makanya di sini dikatakan fi mahali nasbin. Jumlah ini menduduki tempatnya nasob karena sebagai khobar kada. Maksudnya baik. Ya, ditanyakan tadi paham ya? Soalnya paham ya? Ya. Ini bagus, soalnya bagus supaya tidak ada bertumpuk. Apa? Ini kan nasab aku di sini rofa kayak gitu maksud saya. Maksudnya supaya tidak ada bertumpuk. Semuanya paham? Ya. Jadi saya ulang lagi, khobar kada itu harus mansub, kan jelas. Paham? Isim kada harus marfu, paham? Isim kadanya kan jelas, ini marfu. Asyamsu. Khobar kada harus mansuk. Kenapa kok di sini tidak tasruku? Kan begitu soalnya. Jelas? Bukankah khobar kada harus mansuk? Toyib. Betul, khobar kada itu harus mansuk. Kalau bentuk khobarnya itu mufrad satu kata, bukan jumlah. Kalau jumlah itu kan minimal dua kata. Di sini jumlah. Walaupun bentuknya satu kata, tapi ini jumlah. Karena jumlah berarti dua kata. Dua katanya apa? Ya fi'il dan fa'il. Jelas? Karena jumlah ini bentuknya fi'il dan fa'il, maka tidak dinasobkan fi'ilnya. Karena fi'il mudhari ini kalau dinasobkan, kalau ada huruf-huruf penasob. Di sini sementara enggak ada an, lan, idzan, kailamu, kailamul juhud, hatta kan enggak ada. Berarti fi'il mudhari-nya tetap dalam keadaan marfu. Sehingga nanti cara mengikrobnya, wal jumlatu minal fi'il wal fa'il fi mahalli nasbin khobaru kada. Paham ya? Jadi jumlah yang tersusun dari fi'il dan fa'il fi mahalli nasbin, menempati tempatnya nasab, yaitu khobarnya kada, karena khobar kada itu harus mansub. Sementara di sini kan enggak bisa dinasab karena ada dua kata. Jelas? Maka menyebutkannya fi mahalli nasbin, menempati tempatnya nasab khobaru kada. Paham ya, Pak? Paham ya? Ya. Jadi yang ini fa'ilnya, ini yang fa'il, ini fa'il. Fi'ilnya ada satu. Nah, mengirobnya berarti wal jumlatu, wal jumlatu min fi'il dan fa'il fi mahalli nasbin apa ya, Pak? Khobaru kada. Kenapa dikatakan fi mahalli? Jawabannya adalah karena khobarnya berbentuk jumlah. Apakah nanti fi'liyah atau ismiyah, sama saja fi mahalli. Nah, di sini harus fi'liyah dan fi'ilnya fi'il mudhari. Wal jumlatu min fi'il fa'il fi mahal nasbin khabaru kada. Cukup dulu ya, Pak ya. Jadi nanti poin yang berikutnya kita baca hari apa berarti? Ada lagi. Hari Rabu, biznillah. Dan saya pesan diulang-ulang ikhwah ya. Diulang-ulang terkhusus ini yang sudah dari kelas 3 ya. Dari kelas 3 ke atas itu harus kuat merojaannya. 1 dan 2 harus mengejar. Harus mengejar karena materi ini belum didapati kecuali pagi. Kelas 2 sudah dapat, harus mengejar. Jadi kalau semangat di dalam mempelajarinya, walaupun ini bareng-bareng awal, itu insya Allah bisa menguasai. Yang penting diulang-ulang supaya terekam dengan baik ya, istilah-istilahnya dan penggunaannya. Nah, paham? Sudah jelas. Kita cukup ya ikhwah ya. Jadi yang mau nulis silakan tulis nanti. Kita akhiri. Allahumma ta'ala alamu biswab. Subhanaka Allahumma hamdika. Ashadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.